Apa status makanan yang disajikan atau yang dikirimkan kepada kita pada acara-acara bid'ah, hal terkait haram? Bimbab al-ihtiyat dimasukkan dalam bab kehati-hatian, jangan dimakan. Bab ihtiyat, jangan dimakan. Terkait dengan rincian hal dan haramnya, ada tafsil perincian di kalangan para ulama. Terkait dengan masalah sembelihan, mereka sepakat tidak boleh memakan sembelihan karena acara-acara yang menyimpang atau acara bid'ah atau acara syirik. Selain itu mereka mengatakan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan makruh dan segala macamnya. Tapi sikap wara', sikap kehati-hatian, tidak memakannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.